Bagi aku jelono anu we gong, bubur we gong. Bubur. Iya. Jahar manik apa gong iki jahar manik karo dawil kasut dawil kasut kok jejar jahar manik lah kepengin arep ndemeni wow wes rusak kowe menungsa ngelek-eleki najis kowe ditenggani karo cipta garing mung watonmu ni kita nolak kowe. Ora tak ingoni meneh kowe. Nyonya pancen ya ora yang mung pindho iki. Yo, tutuk kene. Lho, waduh. Ya wis, ayo. Tutuke meneh. Tutuke neh mijil ning dirangkepke, Kang. Oh iya, rangkepke. Aku ki ora rangkep mun mesake kok nek lomba iki. Apa-apa kudu dirangkep, wis. Ben, ngaku tiri-tiri pakku cilik. Wandamu. Yo. Kados Gusti. Goleng, goleng. Tok geger geger tak tung. Lho gong gong iki ngrusak irama lho. Engko. Engko. Lah aku nang sing lanang terus melayu. Jaluk remuk uripmu. Loro meripat pamit wis ben judek gawe kaset kok lakune kaya Semar. Ya ben. Terdompo. Gong, apa? Apa? Jurune aku ngurungokke mijil kok mak berbet mambu parem iki. Lah. Apa mbokne wis nglairke ya? Lagi pirang wulan to, Kang? Ya, mbuh, etung iki apa luput apa piye? Mongko bar wae tak pitoni iki lho kok terus. Madak iki. Madak iki kaya kowe iki madak iki ya kesibane ora sapa ngomah. Dareng kowe tilik desa terus lah iya kok mak berbet ya mulai sik ngomah cedhak. Ya ditilik sik piye kahanane. Ini tak periksake lho ning kok. Dawe bidan iki ya jari jek suwe ning kok. Dah lah kok jare iki nek sepasaran terus kepiye lelakone. Ayo turok ndur meja no. Ning anu kok nggone Petra wis mundhak kaya krawangan kawat. Pintu angin ngerti ra. Jan kaya kandang kethek. Kowe aja sok ngino. Wis aja sok ngenyek. Lho, penandang ki adile kudu disandang. Yen kowe nemu mulya aja sok memoyok karo wong sing lagi nemu penandang. Abeh ki urung karuan. Dunia itu berputar. Ya tekan semono. Lho. Kowe aja banget oleh mungino nyang aku. Kowe aja ning aku ngono. Coba, lho kuwi tenane ya, Reng. Lho, mesti kuwi. Oh, coba cipta gareng kuwi karo aku. Orangnya nyamah kaya kowe kuwi lho. Omahe Petruk jan diokai pote. Tanduri kunir, tanduri jahe. Ya kuwi tekno wong kanggo ngrekso kesarasan ya kena wae. Nek boyongan kae janwa. Semua tenan pas rebo legen lek-lekane nganggone gareng. Ya ora apa-apa to, ora apa-apa to. Ku nek nganti tok teruske mulih lho aku. Nah, mulih lho aku. Karo meneh kok gugu karo cangkire Bagong. Nah, aku wis ora dirembuk. Si nek lair lanang jenenge sapa? Ayo sak karepku to. Awong kuwi anak Petruk ya truk kecok. Nek lari beda, ayo truk iyem apa? Alah lah, bangsa truk. Apa ya truk dus? Oh, malah. Bangsa. Wah, najis, najis. Haram. Alah lah, kere. Ini bumbune wong urip. Anane awake dhewe ditimbali, nek mung perkara rusuhe le diarep-arep. Golek sing alus ngendi-endi oke. Tosa sing ngalus ora kurang. Agane ngawake dhewe sing ditimbali ra sing mentalan ngene iki. Tur yo mung jaba ae ya. Sing ngalus ora payu. Kalusen kaya ya malah dadi buku. Ya. Mulai sing apik ya manut zaman kelakone.